Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha juz ats-tsalits. Naam. Barakallahu fikum, dan kita melanjutkan halaman 31. Naam. Poin kedua. Qala ta'ammalil amtsilatal atiyata lil fi'lil mabniyil lil majhuli wa ayyin na'ibal fa'ili fi kulli wahidin minha. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk fi'il majhul dan tentukan naibul fa'il pada setiap dari contoh tersebut. Nah, silakan dibaca. Ya, yang mau ambil mic. Satu ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajj wa shaumi Ramadan. Nah, diartikan? Artinya dibangun Islam dibangun atas lima perkara. Yang ya. Pertama, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, membayar zakat, dan melakukan haji dan puasa di bulan Ramadan. Nah, mana sahihnya? Sahihnya al-Islam. Ya, al-Islam itu apa? Fi'il majhul atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Mana fi'il majhulnya? Fi'il majhul bunia. Nah, nomor dua. Kutila Aliyu radhiyallahu anhu. Kutila Aliyun radhiyallahu anhu bil Kufah. Artinya Ali radhiyallahu anhu telah dibunuh di kota Kufah. Nah, nomor tiga. La tuftahul maktabatu yawmal jum'ai. Jum'ati. Perpustakaan tidak dibuka hari Jumat. Mana syaitnya? Mana fi'il majhulnya dan mana naibul fa'il? Fi'il majhulnya tuftahu. Tuftahu fi'il majhul. Mana naibul fa'ilnya? Maktabatu. Iya, yang nomor dua tadi apa? Naibul fa'il yang mana? Siapa nomor dua? Aliun. Mana fi'il majhulnya? Kutila. Nah, nomor empat. Wujita hadzal qalamu tahtal maktabi. Pena ini telah ditemukan di bawah meja. Hadzal qalamu naibul fa'il. Wujita fi'il majhul. Nah, barakallahu fikum. Nomor lima. Tuqta'u yadus sariqi. Yadus sariqi. Sariqi. Fi'il majhulnya tuqta'u. Iya. Naibul fa'ilnya yadu. Nah, fi'il majhulnya tuqta'. Naibul fa'ilnya yadu. Nomor 6. La yusma'ul adhanu fi baitina. Tidak didengar adhan di rumah kami. Nomor 7. Fil majulnya. Ya nomor 6. Fil majulnya. Fil majulnya yusma'u naibul failnya adhanu. Nomor 7. Yajibu an yuktabal unwanu bi khattin wadhihin. Wajib untuk menulis alamat. Wajib alamat itu ditulis dengan tulisan yang jelas. Iya, mana saidnya? Al unwanu. Apa unwan itu? Alamat. Al unwanu alamat. Kenapa ke situ? Al-unwan apa? Al-unwanu naibul fa'il. Naibul fa'il. Terus mana fi'il majhulnya? Yuktabu fi'il majhul. Nah. Majhul. Nomor 8. Qubidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 sanah sanatan. 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Iya, wafat. Rasulullah sallam wafat dan dia memiliki dalam keadaan dia memiliki 63 tahun. Umurnya 63 tahun. Iya, dalam keadaan berusia 63 tahun. Ibnu di situ artinya bukan anak. Artinya seperti pemilik gitu, memiliki usia 63 anak. 63 tahun. Tahun dan. Nah, Ibnu artinya memiliki, maksudnya usia ya. Memiliki usia 63 tahun. 63 tahun. An-nabiyyu mana? Ibul fa'il. Iya. Bido fi'il majhul. Fi'il majhul. Na'am. Barakallahu fikum. Qala ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Jalasat talibu. Murid itu duduk. Huna at-talibu fa'ilun. Talib di sini sebagai fa'il. Al-fa'ilu, fa'il yaitu fa'il an fa'il yataqaddamahu fi'lun mabniyun lil ma'lum. Fi'il diawali oleh fi'il ma'lum. Fi'il diawali oleh fi'il ma'lum. Mabni maksudnya terbuat dari fi'il ma'lum, dibentuk dari fi'il ma'lum. 6. Su'ilat talibu. Siswa itu ditanya. Huna talibu, talib di sini naibu fa'ilin, sebagai naibul fa'il. Naibul fa'ili yataqaddamuhu fi'lun mabniyun lil majhul. Naibul fa'il itu diawali oleh fi'il majhul. 6. Barakallahu fikum. Ada fa'il, ada naibul fa'il. Itu ya. Kalau fa'il berarti dia itu diawali oleh fi'il ma'lum, kalau naibul fa'il diawali oleh fi'il majhul. 6. Ya, ya, yang keempat, ibnil af'alal atiyata lil majhul. Bangunlah, bentuklah fi'il-fi'il berikut menjadi fi'il majhul. Lahid dan perhatikanlah anal fi'lal madhiya al mabniya lil majhul, bahwasanya fi'il madi majhul yuksaru ma qabla akhirihi, huruf sebelum terakhir dikasro. Wa yudhammu kullu mutaharikin qablahu, dan didoma sebelum dan didoma sebelumnya setiap yang berharokat. Nahwu kataba kutiba. 6. Barakallahu fikum. Apa tadi cara membuatnya, bagaimana mengkasrah huruf sebelum akhir? Lihat kataba, mana huruf sebelum akhir? Tak sebelum akhir, dikasrah. Lalu mendoma huruf sebelumnya yang berharokat. Mana huruf sebelum tak yang berharokat? Kap ya. Iya kan? Maka menjadi kutiba. Ini kalau fiilnya sulasi. Kalau fiilnya rubai atau sulasi majid. Nah, maka untuk lebih mengetahui untuk apa? Poin 5, fiil untuk yang mudorek, yang pentingnya fi'il mudorek. Di sini kebanyakan fi'ilnya fi'il majhul. Bacaan yang kita dapati hampir kebanyakannya fi'il majhul. Fi'il yang sulasi. Nah, pada yang sulasi ya. Sedangkan fi'il jumlahnya banyak, ada 22 wazan. Yang sulasi itu cuma 6 wazan. Maka seyogianya untuk mengetahui selain yang sulasi. Nah, di sini kita pelajari yang sulasi dulu. Nanti kalau waktu tersisa kita buka yang lebih dari sulasi. Maksudnya yang hurufnya lebih dari 3. Baik sulasi mujarad, baik sulasi mazid ataupun yang rubainya. Nah, yang ya kita baca sekarang. Doroba, apa majhulnya? Sami'a. Dabaha. Bana. Nam. Jadi bana menjadi bunia, yang tadinya alif berubah menjadi ya. Nam. Alifnya berubah menjadi ya. Itu keadaan alif berubah menjadi ya, yaitu ketika apa? Ketika sebelum alif diawali oleh kasroh. Nam. Artinya tidak ada di sana alif sebelumnya kasroh. Kalau ada, alifnya harus berubah menjadi ya. Nah, itu ya. Nah, sehingga kalimat seperti ini, bana, kita bikin buni, maka jadi hidup alif yang menjadi bunia. Nah, itu pembahasannya pada pembahasan tentang qalb, penggantian huruf. Qalb ibdal, nah itu ya, penggantian huruf. Di antara penggantian huruf yaitu yang berupa ya berasal dari alif, ya ini keadaannya, yaitu apa? Ketika alif diawali oleh harakat kasroh, maka dia berubah menjadi ya. Walada, apa menjadi? Wajada. Syariba. Gosala. Akhoda. Hafidho. Sa'ala. Qoro'a. Naam. Barakofikum. Yang tadi kita berbicara tentang penggantian huruf ada di jilid ketiga dari kitab Al-Mumti' ya, pembahasan di Iqlal, di tentang pembahasan ibdal. Nah, di ibdal ada pembahasan qalb di situ. Tahu semua artinya? Mana yang itu enggak tahu artinya? Apa arti duriba? Sumi'a. Dubiha. Disembeli. Bunia. Mic-nya ambil dipegang, kita bisa ambil ucap, jadi yang ngertikan masuk rekaman suaranya. Itu ya. Antum menerjemahkan, kita dengar, tapi yang dengar dari radio enggak dengar apa yang antum terjemahkan. Wujida artinya dilahirkan, ditemukan. Ditemukan. Syuriba. Diminum. Gusila. Dicuci. Ukhidha. Diambil. Hufidha. Dijaga. Dijaga atau dihafal. Su'ila. Ditanya. Kuria. Baca. Nah, su'ila ketika dibuat fi'il majhul, nam, kasronya ditulis di situ ada hamzah kan ya? Nah, hamzahnya ditulis di atas ya atau su'ila, bukan alif bengkok. Di atas ya. Ya atau dengan kata lain nabiro. Kalau kita kasih titik di bawahnya dua jadi ya kan? Su'ila. Antum ini. Sin lekuk kemudian lam. Nah, lekuk ini kalau dikasih titik dua jadi ya kan? Karena itu sering disebut alif ditulis di atas ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bukan afan hamzah ya. Hamzah ditulis di atas ya. Maksudnya apa? Kalau hamzah dibuang dikasih titik dua dia jadi ya. Itu maksudnya. Nah, yang lain membahasakan di atas nabiro, maksudnya lekuk itu yang kursi, nabiro artinya kursi untuk tempat duduknya kayak kursi. Nah, demikian juga kuria. Kuria alif yang tadi berdiri berubah jadi apa? Jadi bengkok, dikasih hamzah, artinya alif ditulis di atas ya. Bentuknya gini, lekuk dikasih hamzah. Kalau secara bentuk, bentuknya apa itu? Alif kan, alif bengkok kan. Namun dalam bahasa imla disebut di atas ya. Karena ya seperti, karena ya itu seperti itu bentuknya. Kalau kita kasih titik dua jadi ya. Nah. Itu ya. Jadi yang qara'a ditulis quri'a, ditulisnya quri'a di atas ya alifnya, hamzanya, afan, hamzanya. Kelima, ibnil af'al al-atiyata lil majhul, buntuklah fi'il-fi'il berikut ini kepada fi'il majhul. Lahid dan perhatikan, anal fi'il al-mudhari'a, bahwasanya fi'il mudhari' al-mabniyyi lil majhul, fi'il mudhari' yang terbentuk untuk majhul, yudomu awaluhu, yang pertama didoma, wa yuftahu maqabla akhirihi, dan difathah sebelum huruf akhirnya. Nahwu yaktubu menjadi yuktabu. Nah, antum perhatikan, mana huruf sebelum akhir? Huruf apa di situ? Huruf pada yaktubu, mana huruf sebelum akhir? Tak. Nam, tak sebelum akhir. Kemudian mana huruf awal? Ya. Ya, maka yang ya di doma, huruf sebelum akhir di fathah. Kalau dia sudah fathah, biarkan fathah. Kalau belum fathah, maka di fathah. Seperti apa yang belum fathah? Seperti antum nulis yajlisu. Nah, itu kan kasar enggak? Kasar, maka kita tulis menjadi yujlasu. Nah, yasrobu menjadi apa? Yusrobu. Artinya sedang diminum. Ya, sedang diminum. Ya'budu menjadi yu'badu. Artinya sedang disembah. Sedang diibadahi. Yaqta'u. Yuqta'u. Artinya sedang di yuqta'u memotong, sedang dipotong. Nah. Kalau memetik seringnya pakai qatafa. Yuqtafu, qatafa. Memetik. Yas'alu menjadi apa? Yus'alu. Nah, yus'alu. Yus'alu tetap ditulis, hamzahnya tetap ditulis di atas alif ya. Hamzah tetap ditulis di atas alif, yus'alu. Yabni menjadi apa? Yubna. Yubna. Nah, ini keadaan ya berubah menjadi alif. Yaitu ya berubah menjadi alif ketika apa? Ketika ya diawali oleh harokat fathah, berubah menjadi alif. Nah. Yubna. Ini termasuk pembahasan ibdal ya, pergantian apa itu ya menjadi alif. Yakwi menjadi apa? Yukwa. Yukwa, naam, ya berubah jadi alif. Tapi alifnya masih bengkok tulisnya, jangan berdiri. Untuk menunjukkan asal-asal alif itu adalah ya, perubahan dari ya. Yad'u menjadi apa? Yud'a. Yud'a, nah ini yud'a, naam. Kemudian kalau yud'a wawunya diganti jadi alif ya. Alifnya berdiri yud'a gitu. Afan, alifnya bengkok. Iya, karena urutan yang keempat. Alifnya bengkok urutan keempat. Lalu urutan yang berdiri itu kaidahnya pada huruf ketiga. Bisa berdiri, bisa bengkok. Kalau yang keempat alifnya bengkok. Yafhamu menjadi apa? Yufhamu. Yufhamu. Nah, apa artinya? Ya, dipahami. Kalau yud'a artinya tadi? Diseru. Diseru, dipanggil. Yakhluqu menjadi apa? Yuhlaku. Yuhlaku apa artinya? Diciptakan. Diciptakan. Yasrahu menjadi? Yusrahu. Artinya? Dijelaskan. Yakhudhu menjadi? Yukhadhu. Yukhadhu. Nah, alif berubah menjadi wawu. Yukhadhu. Maksudnya bukan berubah. Apaan? Bukan alif, hamzah. Nah, sering mengatakan hamzah dengan alif ya. Tapi memang bahasa muqaddimin, bahasa orang zaman dulu juga gitu, mengatakan hamzah kadang alif. Jadi hamzah di situ ya'khudhu yang ditulis di atas alif berubah menjadi di atas wawu. Menjadi apa? Yu'khadhu. Yu'khadhu. Hamzahnya ditulis di atas wawu. Mengerti enggak maksud hamzah di atas wawu? Bentuknya hamzah apa tadi? Yang tempat duduknya hamzah tadi berupa alif berubah menjadi wawu. Nah, itu namanya hamzah ditulis atas wawu. Mengerti? Jalan. Nah, kenapa ditulis atas wawu? Nah, ini kaidahnya di kitab imla ya. Kaidahnya di atas, kaidah ini ada di atas kitab imla. Nah, barakallahu fikum, semoga nanti diberi kemudahan untuk segera dicetak kitab ini, dan insyaallah ada satu malam atau satu kali pertemuan untuk membaca kitab imla. Kitab imla ini ringkas, lebih sedikit halamannya dan lebih mudah untuk dipelajari, dan manfaatnya sangat besar kitab imla berkaitan dengan mengerti penulisan yang benar dan juga pengejaan, kaitannya dengan pengejaan kata tertentu. Berikutnya yalidu menjadi apa? Yuladu. Yuladu. Kenapa wawu muncul? Nah, karena bisa enggak jawab? Karena antum belum belajar ilal kan, enggak bisa jawab. Iya. Walada yalidu, enggak ada bawanya kan? Walada yalidu, enggak ada bawanya. Walada yalidu yalidu asalnya yaulidu. Yaulidu asalnya. Kalau yuladu itu sudah asal. Kalau yaulidu wawunya dibuang. Iklalnya apa wawunya dibuang? Karena wawu jatuh di antara fathah dan kasro. Itu alasannya. Wawu jatuh di antara fathah dan kasro, jadi sebelumnya sebelum wawu fathah, setelahnya kasro, maka dibuang. Pada yuladu tidak dibuang. Kenapa? Karena wawu tidak jatuh di antara fathah dan kasro. Jatuhnya di antara doma dan kasro, maka muncul. Maka muncul karena tidak jatuh di antara fathah dan kasro, tidak jatuh. Yuladu jatuh di antara doma dan fathah, sehingga muncul. Nah, kemudian ya ini diberlakukan juga pada huruf mudhara' yang lain seperti hamzah, nun, ya, najidu, ajidu, tajidu, nah itu. Atau talidu, alidu, nalidu. Nah, artinya ya itu sebagai salah satu contoh huruf mudhara'. Berlaku juga huruf mudhara' yang lainnya. Nah, yang penting pada wawunya. Yajidu menjadi apa? Yujadu. Yujadu, wawunya muncul ya. Karena asalnya dari yaujidu. Yajinu menjadi yujanu. Yujanu, ya, nah, wawunya muncul. Karena asalnya yaujinu. Kenapa wawu dibuang pada yajidu dan pada yaujidu dan yaujinu? Karena jat fathah dan kasro, jatuh di antara fathah dan kasro. Nah, ada di bab ilal, kalau antum rajin baca, baca aja. Barangkali sedikit-sedikit nyambung. Ini udah dicetak di buku ini. Buku sorob ini. Al-Mumtik fi ilmi tasrif menjelaskan tentang itu. Kalau antum rajin baca, insyaallah sedikit-sedikit ada yang nyantel. Itu ya. Ada di situ. Pengalaman ana dulu, ana senang beli kitab. Senang beli kitab. Kitab-kitab yang berbahasa Arab apapun ana beli. Seringnya ana lihat ini ada kitab baru bagus ana beli. Atau ana enggak tahu bagus atau enggaknya ana beli. Jadi tapi ketika ana baca ada faedah tertentu dari kitab tertentu. Ini faedahnya ini di ini, kadang-kadang terulang. Nah, jadi ya jadi memperbanyak kosakata terus juga untuk berusaha memahami kaidah sedikit demi sedikit dan bertahap. Nah, rajin-rajin baca insya Allah pengetahuan bertambah. Apalagi kalau baca sambil ada guru, lebih bagus lagi kan. Nah, berikutnya 6. Ta'amalil amthilatal atiyata, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Fumabnil af'ala, kemudian bangunlah fil-fi'il fil-jumalil lati taliha lil-majhul. Lalu buatlah fil-fi'il pada kalimat-kalimat berikut yang setelahnya untuk fi'il majhul. 6. Kalau berkaitan dengan beli buku, antum beli buku itu, buku kan gak habis dalam waktu sebentar ya, awet gitu. Kecuali kalau hilang, rusak, terbakar. Ya, tapi kalau buku itu dijaga, itu antum beli bukan hanya untuk antum, untuk putra-putri antum. Kan itu. Jadi iya bisa manfaatnya itu bisa bertahan, bukan ketika itu aja. 6. Apa perintahnya? Membuat fi'il-fi'il berikut menjadi fi'il majhul. Silakan, siapa yang baca? Kemudian masih suruh memperhatikan contoh ya. Kita baca bareng. Fahimatullabud darsa. Fahimatullabud darsa. Para siswa telah memahami pelajaran. Para siswa telah mempelajari pelajaran. Fuhimat darsu. Fuhimat darsu. Pelajaran telah dipahami. Pelajaran telah dipahami. Nah, ini faedah kita talqin dan menerjemahkan supaya antum mengerti cara menerjemahkan yang maklum dan yang majhul, gitu ya. Maksud kita baca talqin, antum mengerti cara menerjemahkan yang maklum dan yang majhul. Fatahal bawabul baba. Fatahal bawabul baba. Para penjaga pintu telah membuka pintu. Para penjaga pintu telah membuka pintu. Futihal babu. Futihal babu. Pintu telah dibuka. Pintu telah dibuka. Sarakal lisu sa'atahu. Sarakal lisu sa'atah. Pencuri mencuri jamnya. Pencuri mencuri jamnya. Iya, jam. Jamnya orang yang dicuri. Pencuri mencuri jamnya. Tapi jamnya siapa? Jamnya orang yang dicuri. Nah, hak di situ kembalinya ke siapa? Ke arti ya. Karena lafadz orang yang dicuri enggak ada di situ. Enggak ada. Maka kembalinya ke arti. Artinya apa? Jamnya orang yang dicuri. Pencuri mencuri jam. Jamnya siapa? Jamnya orang yang dicuri. Surikot sa'atuhu. Surikotis sa'atuhu. Salah itu. Salah. Harusnya marfu kan? Karena dia nebul fa'il. Nebul fa'il. Kalau antum belajar kaidah, jangan ragu nyalakan salah harokat. Bukan hanya penulis yang mengatakan ini salah harokat, tapi selain penulis juga bisa. Karena tahu kaidah sih. Maksudnya ketika kita baca kitab ini salah harokatnya, karena nulis sendiri tahu ya. Iya, kalau ini meskipun nggak nulis sendiri kita tahu salah. Kenapa? Karena memang kita tahu kaidahnya. Kaidahnya apa? Antum buang fa'il, kemudian jadikan selain fa'il sebagai naibul fa'il, itu ya. Sekarang lihat sarokol lisu, sarokol fi'ilnya, lisu sebagai apa? Fa'il. Saat tahu objek kan? Ketika fa'il dibuang yang dia itu lisu, maka objek ditempatkan pada tempatnya fa'il, namanya naibul fa'il. Nah, ketika dia menjadi naibul fa'il, maka mengambil hukumnya fa'il. Apa hukumnya fa'il? Fa'il itu hukumnya marfu. Maka yang tadinya mau objek berubah nama menjadi naibul fa'il, lalu berubah menjadi marfu. Karena fa'il hukumnya marfu, ya enggak? Kemudian juga ketika fi'il itu fa'ilnya mu'annas dikasih ta, qomat hindun, ya dikasih ta kan, qomat sa'a, qomatis sa'a. Nah, demikian juga ini, ketika naibul fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya dikasih ta, surikot. Nah, yang tadinya kan saroko, nggak ada ta'nya. Nah, sekarang kenapa jadi surikot, kenapa muncul ta, apa jawabannya? Karena sa'ahnya, karena naibul fa'ilnya mu'annas, jadi iya, sehingga apa? Kita katakan tadi, ketika fa'il dibuang, maka naibul fa'il mengambil hukumnya fa'il, yaitu dia menjadi marfu' yang sebelumnya mansub, dia menjadi pokok yang sebelumnya tidak pokok. Artinya apa? Artinya kalau dibuang itu bisa. Sarokol lisu, bisa, selesai. Pencuri mencuri, tanpa disebutan maf'ulnya itu sudah bagus kalimat. Sudah benar. Ketika ditambah sarokol lisu saat tahu ada objek, lebih lengkap lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini kan surikot saatun boleh, boleh, tapi enggak sesuai dengan kalimat sebelumnya. Karena sebelumnya kan saat tahu. Karena kita di sini untuk merubah, suruh merubah kalimat di samping. Jadi harus kalimatnya sesuai dengan yang di samping. Cetakan lama, Pak. Nah. Oh, enggak ada. Ya bagusnya tanpa ada hak. Karena ada hak bingung. Jadi bingung kembalinya ke siapa. Jadi yang benar apa tadi? Sarokol lisu sa'atun. Sa'atan apa? Sarokol lisu sa'atan. Pencuri mencuri jam. Nah, maka menjadi syuriqat sa'atun. Itu yang lebih tepat itu. Nah. Yang di sekarang yaftahut tujaru dakakinal ana. Yaftahut tujaru dakakinal ana. Para pedagang membuka toko-toko mereka sekarang. Para pedagang membuka toko-toko mereka sekarang. Nah, menjadi tuftahut dakakinul ana. Tuftahut dakakinul ana. Toko-toko sekarang dibuka. Toko-toko sekarang dibuka. 6. Ba'da bina'il fi'li lil majhuli yuhdaful fa'ilu. Setelah fi'il itu dibuat menjadi majhul, maka fa'il dihapus, dibuang fa'ilnya. Wa yahullul maf'ulu bihi mahalahu. Maka dan maf'ul bihi menempati tempatnya. Marfu'an yang dia menjadi marfu', nah maf'ul bihi menjadi marfu', wa yusamma naiba fa'ilin, dan maful bihi tersebut disebut naib naib fa'il. Nah, yusamma di sini fi'il majhul, yusamma fi'il majhul ya. Yusamma, mana naibul fa'il yusamma? Naibul fa'ilnya adalah huwa. Huwa kembali ke maful bihi. Nah, kalau naib fa'ilin dia masih sebagai objek. Nah. Ya, sekarang bacaan nomor 1. Antum baca lalu ubah menjadi fi'il majhul. Yasrahul mudarrisu yasrahul mudarrisu darsa marrataini. Artinya guru menjelaskan pelajaran 2 kali. Iya. Yusrahud darsu marrataini. Naam. Pelajaran dijelaskan 2 kali. Iya, berganti. Yusrahud darsu, benar tadi ya. Iya, siapa sekarang? Masolabal Yahudul Masiha. Artinya? Artinya orang Yahudi Orang Yahudi tidak orang-orang jamak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak mensalib Al-Masih. Iya. Menjadi apa? Masulibal Masihu. Artinya Al-Masih tidak disalib. Lanjutkan. Ganti. Yaqra'u talibut darsa bisautin 'alin. Pelajar membaca pelajaran dengan suara yang keras. Yuqra'u darsu bisautin 'alin. Pelajaran dibaca dengan suara yang keras. 6. Berikutnya. Ya'budun nasul awthana fi katsiri minal biladi. Para manusia menyembah berhala-berhala di berbagai negara. Yu'badul awthanu fi kathiri min biladi. Berhala-berhala disembah pada berbagai macam negara. Tu'badul awthanu fikasi minal bilad. Nah, kenapa jadi tak tu badu? Karena al-awthan jamak taksir. Karena awthannya jamak taksir, jamak dihukumi mu'annas. Nah, jamak dihukumi mu'annas ya. Sempat di kitab ilmu sorab anak nyampaikan mu'annas dihukumi jamak, itu kebalik. Ngucapin terburu-buru, yang benar apa? Jamak dihukumi mu'annas. Nah, besok pagi kalau bisa diingatkan ya, karena suara tersebut terekam. Jadi biar ada editannya. Nomor 5. Mana'a mudirut tullaba muta'akhirina minad dukhuli. Guru melarang mudir melarang para siswa yang terlambat untuk masuk. Iya. Muni'atullabu muta'akhirina minad dukhul. Muta'akhirun karena sifat untuk marfu' dia marfu'. Iya. Muni'atullabul muta'akhirun ahsanta minad dukhul. Artinya apa? Para siswa yang terlambat dilarang masuk. Iya, dilarang masuk. Nomor 6. Lam yakhluqillahu mislahum. Artinya Allah tidak menciptakan semisal mereka. Menjadi lam yukhlaq mislahum. Mana naibul fa'ilnya? Mana nih fa'ilnya? Lam yukhlaq. Terus? Misla misluhum. Misluhum naibul fa'il yang tadinya objek berubah jadi naibul fa'il yang ta, kalau sudah menjadi naibul fa'il maka menjadi marfu yang sebelumnya mansub. Itu ya. Nah, Allah mereka tidak diciptakan semisal mereka, tidak diciptakan semisal mereka. Nomor 7. Tabnial hukumatu masjidan ya. Jamilan fi hayyina. Artinya pemerintah sedang membangun masjid yang bagus di komplek kami. Nah, tabnil hukumatul tabnil hukumah. Nah, mana menjadi apa? Tubna masjidun jamilun fi hayyina. Iya, artinya masjid yang bagus. Masih tubna atau benar apa enggak? Tubna ya. Masjidun itu berarti naibul fa'ilnya mudzakkar. Berarti apa makanya? Ya, yubna masjidun jamilun fi hayyina. Masjid yang bagus sedang dibangun di komplek kami. Nomor 8. Sobarujulul qahwata fil fanajini. Para laki-laki itu menuangkan kopi ke dalam fanajin. Cangkir-cangkir. Menjadi apa? Sobat qahwatu. Menjadi apa? Subatil qahwatu fil fanajin. Iya, artinya kopi itu dituangkan ke dalam cangkir-cangkir. 6. 9. Ma'arafat tullab ismahu. Para siswa tidak mengetahui namanya. Maghurifasmuhu. Namanya tidak diketahui. Iya. Ma'urifasmuhu. Iya. Nomor 10. La yajidun nasus samaka fisuki hadil ayama. Orang-orang tidak menemukan ikan, tidak mendapatkan ikan di pasar pada hari ini. Nah, pada hari-hari ini. Menjadi apa? Yujadu lahnya jangan la yujadu samaku fisuki hadi ayama. Nah, artinya ikan tidak didapati di pasar pada hari-hari ini. Nah, para kelas itu. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan. Ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. As'alakal mudiru 'anil ghiyabi, apakah guru bertanya kepadamu tentang ketidakhadiran? Menjadi as'ilta 'anil ghiyab, apakah engkau ditanya tentang ketidakhadiran? Perhatikan, as'alakal mudiru. Nah, hamzah di situ huruf istifham. Sa'alanya fi'il madhi, kafnya objek. Kafnya di situ sebagai objek yang dikedepankan. Maksudnya objek itu kan biasanya setelah fa'il. Di sini ditulis sebelum fa'il, berarti dikatakan objek yang dikedepankan, objek muqaddam. Al-mudhiru sebagai fa'ilnya. Nah, anil ghiyab jar majrur. Nah, kemudian kata ini kita rubah menjadi fi'il majul. Apa yang kita lakukan? Buang fa'ilnya, dibuang, mudir dibuang. Lalu setelah itu merubah fi'il menjadi ikut timbangan fu'ila atau yuf'alu, gitu kan. Kalau fi'ilnya sulasi, fu'ila atau yuf'alu. Nah, lihat situ. Sa'ala menjadi apa? menjadi su'il, an su'il. Nah, di situ karena kenapa kemudian karena maful bihinya tadi kaf, ya, kaf kan artinya kamu ya. Yang tadinya objek kita bikin menjadi naful fa'il, maka berubah menjadi ta, su'il ta. Nah, su'il ta menjadi gitu ya. Asu'ilta. Nah, asu'ilta anil ghiyab, apakah engkau ditanya tentang tidak hadir? Kalau kita bikin tasrif lugawi, kita bilang yang maklum ya. Sa'ala, sa'ala, sa'alu gitu kan? Sa'alat, sa'alata, sa'alna. Nah, kalau yang majhul su'ila, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna dan seterusnya. Bedanya apa? Kalau yang pada sa'ala fa'ilnya huwa. Kalau pada su'ila naiful fa'ilnya huwa. Sa'ala ada alif, fa'ilnya alif. Su'ila fa'ilnya alif. Sa'alu fa'ilnya wawu. Kalau su'ilu fa'ilnya naiful fa'ilnya wawu su'ilu. Nah, gitu ya. Berarti apa di situ? Baik wawu alif ataupun domir mustatir huwa hiya, dia bisa menjadi fa'il, bisa juga menjadi naiful fa'il tergantung harokat pada fi'il. Ikut harokat, harokat yang awalnya doma seperti fu'ila gitu kan, atau yang awalnya biasa fathah fa'ala. Naam. Barakallahu fikum. Nah, di sini ketika antum mendapati naibul fa'il, naibul fa'il naam, maka naibul fa'il tersebut apa ketika antum mendapati objek maful bihi, maka maful bihi tersebut dirubah menjadi naibul fa'il. Yang tadinya kaf sebagai objek dirubah menjadi ta berarti sebagai naibul fa'il. Jangan ama su'il su'ilaka, itu salah su'ilaka, tapi na ama su'ilta, ama su'ilta, tentang apa engkau ditanya, mengerti? Nah, kalau idakan al maf'ul bihi domiron, jika maf'ul bihi berupa domir, utiya bidomir bidomiri raf'i liyah liyahulla mahallahu, jika maf'ul bihi tersebut berupa domir, maka datangkan domir rafa' untuk menempati tempatnya. Tempatnya apa? Maful bihi. Kama yattadhihu minal jadwali taliyani, sebagaimana akan menjadi jelas pada dua tabel berikut. Nah, A hamzah jadwal fi'il madi, tabel untuk fi'il madi. Nah, di situ kita dapati sa'alahul mudarrisu, artinya apa? Dia ditanya oleh guru atau guru bertanya kepadanya. Guru bertanya kepadanya menjadi su'ila, dia ditanya. Mana naibul fa'ilnya? Domir mustatir huwa. Sa'alahumul mudarrisu, mereka guru bertanya kepada mereka ya. Guru bertanya kepada mereka menjadi su'ilu, mereka ditanya. Nah, lihat hum berubah menjadi apa hum? Wawu, itu kan. Sa'alahal abu, dia ditanya oleh bapaknya. Dia di sini wanita menjadi su'ilat. Domirnya hiya, jadinya hiya. Su'ilat. Sa'alahunnal abu, mereka bapak bertanya kepada mereka para perempuan menjadi su'ilna, mereka ditanya. Sa'alakal mudarrisu menjadi su'ilta. Sa'alakum sa'alakumul mudarrisu su'iltum. Sa'alakil abu su'ilti. Sa'alakunnal abu su'iltunna. Sa'alanil mudarrisu su'iltu. Boleh pertanyaannya, boleh kalimatnya sa'alanil mudarrisu, sa'alanil abu, sa'alani al-ustadhu. Fa'il siapapun boleh. Yang penting apa antum lihat ketika dibikin naibul fa'il, objeknya itu mana. Yang penting itu. Jangan lihat pada fa'ilnya. Kalimatnya antum bisa bikin sa'alanil mudarrisu, sa'alanil ustadhu, sa'alanil al-muslimun dan seterusnya. Ketika dibikin naibul fa'il, semuanya sama menjadi su'iltu. Tanpa melihat fa'il. Kenapa? Karena fa'il di sini dihapus, siapapun enggak pengaruh. Ya, siapapun enggak pengaruh, yang pengaruh pada yang menggantikan fa'il, itu yang pengaruh. Nah, sa'alanal mudarrisu su'ilna. Sa'alanal mudarrisu su'ilna. Kalau kalimatnya sa'alanal ustadzu menjadi apa? Su'ilna. Ya, Edwal, kalau kalimatnya sa'alanal abu menjadi apa? Sa'alanal abu, sa'alanal abu ini yang bapak bertanya kepadaku, bapak bertanya kepada kami menjadi apa? Dibuat fi'il majhul. Su'il? Nah. Su'ilna. Pak Yogi, kalau sa'alanal muslimuna menjadi apa? Enggak ada pengaruh kan? Fa'il siapapun enggak ada pengaruh ketika dibikin fi'il majhul. Karena apa? Karena fa'il yang fa'il dihapus. Nah. Bi jadwal fi'il mudhari', jadwal fi'il mudhari'. Tabel untuk fi'il mudhari'. Ya. Kita baca bareng. Yas'aluhul mudarrisu, yus'alu. Nah, guru bertanya kepadanya, dia ditanya. Guru bertanya kepadanya, dia ditanya. Sa'alahumul mudarrisu, guru bertanya kepada mereka, yus'aluna. Afan tadi bahasa Arab semua ya. Yas'aluhumul mudarrisu yus'aluna. Guru bertanya kepada mereka, mereka ditanya. Guru bertanya kepada mereka, mereka ditanya. Lanjutan bacaan seperti itu, ngertikan. Artinya? Bapak bertanya kepada kepadanya menjadi ya ditanya. Ya, terus bawahnya. Yas'aluna. Bapak bertanya kepada mereka. Mereka ditanya. Iya. Yas'aluna risu. Guru bertanya kepada kamu ditanya. Kamu ditanya. Bapak bertanya kepada kalian, kalian ditanya. Yas'alunil mudarrisu us'aluna. Guru bertanya kepadaku, aku ditanya. Yas'alunil mudarrisu nus'alu. Guru bertanya kepada kami, ditanya kepada tanya pada kami. Kami ditanya. Iya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Sedikit pengumuman untuk bulan puasa, untuk hasil rundingan sementara dengan sebagian ikhwan di sini. Untuk DL3 kita liburkan, yang malam kita liburkan, yang berjalan yang pagi ya, pagi sekitar 6:30, atau nanti kita sesuaikan waktunya. Namun untuk sementara kita tetapkan 6:30. 6:30 kita lanjutkan yang kitab sorob al-mumti' fi ilmi tasrif. Kita lanjutkan karena kitab ini harus diawalkan untuk dimengerti atau diselesaikan daripada kitab DL3. Nah, kenapa? Karena kitab DL3 ini pembahasannya lumayan berat. Di belakang juga banyak pembahasan sorob yang mana kalau kita bisa mengerti kitab al-mumti' fi ilmi tasrif atau kita bisa menyelesaikan kitab al-mumti' tersebut akan sangat membantu untuk memahami DL3. Nah, sehingga yang DL3 yang kita liburkan karena kalau semuanya berjalan enggak memungkinkan karena malamnya pada capek tarawih dan juga untuk lebih maksimal waktu yang untuk baca Quran ya. Nah, sehingga waktu belajarnya mungkin kita kurangi. Yang kita tetapkan di sini kitab Al-Munti' fi Ilmi Tasrif pagi 6:30 Jumat Sabtu Ahad insyaallah. Itu Jumat Sabtu Ahad 6:30 ya. Apa? Satu hari dia tiga gitu. Supaya enggak lupa. Ya coba nanti dilihat ininya. Dilihat apa? Perkembangan ke depannya nanti. Insyaallah. Iya. Yang penting masih ada pelajaran bahasa Arab yang kita kaji. karena al-mumti' juga banyak kosakata di situ kan. Kosakata sambil antum dipahamkan tentang kaidah. Jadi bukan sekedar kosakata tapi ada kaidah. Yang terpenting di situ kaidah-kaidahnya itu. Nah, kosakata untuk memahamkan kaidah, kosakatanya atau penerapan dari kaidah. Seperti nanti kita dapati nasab, lihat tuh, di halaman 37, nasab. Coba lihat kitab ini yang kita pegang ini. Dal 3. Kita akan masuk bab nasab. Di situ. Iya kan? Itu ringkas banget pembahasannya. Sementara di kitab Al-Mumti ada pembahasan bab nasab. Di akhir bab 1 ada bab nasab. Gitu kan? Nah, kalau kita sudah melewati di kitab Mumti, ya akan dengan mudah kita mengerti pembahasan nasab. Itu ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah untuk selama Ramadan DL3 libur. Untuk yang pagi kita lanjutkan Al-Mumti untuk Jumat, Sabtu, Ahad. Kecuali kalau ada perubahan, nanti kita beritahukan lagi. Misalkan perubahannya, misal satu hari untuk DL3, dua hari untuk Mumti misalkan. Nanti lihat, nanti perubahannya kita umumkan. Sementara kita tetapkan untuk Mumti terlebih dahulu. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.